dia masih membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat dialah yang membesarkan Nabi kita, yang merawat, yang mengasuh, yang memberikan makan, yang memberikan minum, dan yang menikahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjadi nabi dan rasul, dicaci maki, dicela dan ditindas oleh kaum musyrikin, dia berani pasang badan terhadap untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan sebab kaum musyrikin tidak berani mengganggu fisik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan ia menjadi sebab kaum musyrikin tidak membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka dia pernah mengatakan kepada Abu Lahab dan yang lainnya bahwa seandainya kalian ingin membunuhnya, maka bunuhlah diriku terlebih dahulu. Atau semana dengan itu. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh Abu Lahab dan kaum musyrikin Mekah, karena Abu Talib adalah tokoh yang sangat mereka muliakan, yang sangat mereka segani. Maka ketika Abu Talib hampir wafat, maka Nabi kita SAW datang menjenguknya untuk menyerunya masuk ke dalam Islam. Nabi SAW berkata kepadanya, ya am, qul kalimatan la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan membelamu di sisi Allah Jalla wa'ala dengannya. Karena di sisinya ada dua teman suk, dua tokoh kaum musyrikin yang sangat membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka adalah dua tokoh yang sangat berpengaruh bagi kaum musyrikin Mekah, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Maka Abu Talib menoleh melihat kepada kedua sahabatnya ini yang merupakan tokoh kaum musyrikin Mekah. Mereka berdua pun berkata kepada Abu Talib, ya Abu Talibin, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, agama Abdul Muttalib? Engkau mencela dan membenci yang selama ini kita berada di atasnya, dan karenanya kita ditokohkan oleh manusia. Kemudian Abu Talib kembali menoleh kepada keponakannya, nabi dan utusan Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi SAW kembali berkata, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan membelamu di sisi Allah Jalla wa'ala dengannya pada hari kiamat. Kemudian Abu Talib pun kembali menoleh kepada dua tokoh kaum musyrikin Mekah yang ada di sebelah kirinya, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Mereka pun kembali berkata kepada Abu Talib, atarghamu an millati Abdul Muttalib? Akankah engkau meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama nenek moyang kita? Selama ini kita berada di atasnya, dan karenanya kita ditokohkan oleh masyarakat kita. Seandainya kita melepaskannya, tentu kita tidak akan ditokohkan oleh mereka. Kita akan ditinggalkan oleh masyarakat kita. Kemudian Abu Talib pun kembali menoleh kepada Nabi kita SAW. Maka lagi-lagi Nabi kita SAW berkata kepadanya, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai sang paman, nukun laju la ilaha illallah, nutamang laju ke dalam Islam. Ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan membelamu di sisi Allah Jalla wa'ala dengannya. Maka Abu Talib kembali menoleh kepada dua tokoh musyrik yang ada di sisinya tersebut, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Abdullah ibnu Umayyah, mereka pun kembali berkata kepada Abdul Muttalib, kepada Abu Talib, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Engkau akan membencinya, sedangkan selama ini kita berada di atasnya, kita menyuruh manusia untuk istiqamah di atasnya, dan karenanya kita ditokohkan oleh masyarakat kita. Maka Abu Thalib pun kembali melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak kali, sebanyak tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak beliau untuk masuk ke dalam Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Maka sebanyak tiga kali pula dua tokoh musyrik yang ada di sisinya tersebut membantah dan mengkalter seruan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir, wa aba an yaqula la ilaha illallah. Ia enggan mengucapkan la ilaha illallah. Melihat pamannya meninggal di dalam kekufuran. Meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di sisinya dan telah menyuruhnya berulang kali untuk masuk ke dalam la ilaha illallah dan untuk masuk ke dalam Islam dan mengucapkan la ilaha illallah. Seorang paman yang telah merawat, mengasuh dan memperhatikan beliau semenjak kecil hingga dewasa. Seorang paman yang membiayai pernikahannya. Seorang paman yang merawatnya sampai wafatnya. Bahkan beliau, ketika beliau dikejar, dicela, direndahkan oleh kaum musyrikin Mekah karena mengajak kepada tauhid dan mengajak manusia kepada agama Allah Jalla wa'ala, sang paman yang satu ini masih tetap membela, menolong diri beliau walaupun beliau harus direndahkan oleh sebagian kaum musyrikin dan mendapatkan sebagian perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum musyrikin. Maka Nabi SAW pun berkata, amma wallah la astaghfiranna laka ma lam unhaka ank, demi Allah aku akan memohon ampunan kepada Allah untukmu wahai pamanku selama aku belum dilarang darinya. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, ma kana lin-nabiy walladheena amanu ay yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampunan kepada kaum musyrikin, kepada orang-orang kafir, sekalipun orang-orang kafir tersebut karib kerabat mereka. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang kafir, kaum musyrikin itu penghuni neraka jahannam, penghuni neraka jahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersedih dengan kesedihan yang luar biasa. Bagaimana beliau tidak sedih? Kaum musyrikin, sebagian kaum musyrikin yang kejam, bengis dan sangat jahat terhadap Islam sebelumnya, ada yang Allah berikan hidayah, ada yang masuk Islam, seperti Umar bin Khattab, ya, Khalid ibn al-Walid, ya, atau sahabat-sahabat yang lain, Amr bin As, ya, yang tadinya ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam Islam. Sedangkan pamannya ini yang merawat beliau, yang serumah dengan beliau, seatap rumah, sedapur, ya, satu dapur, merawat, mengasuh, membesarkan beliau, menikahkan beliau, bahkan membela beliau dalam perjalanan dakwah beliau, walaupun ia tidak mengikutinya. Ia rela pasang badan, mengorbankan ketokohan dan kehormatannya demi menolong ponakannya tersebut dalam berdakwah, agar ponakannya tersebut bisa bebas berdakwah tanpa gangguan dari kaum musyrikin. Tetapi meninggal dalam keadaan kafir musyrik. Nabi pun bersedih. Maka Allah Jalla wa'ala menurunkan firman-Nya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada siapa saja yang mengalami hal yang serupa. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tetapi Allah lah yang memberikan hidayahnya kepada siapa yang ia inginkan, dan ia lebih tahu siapakah yang berhak mendapatkan hidayahnya. Al-Qasas ayat 6 atau 56. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Thalib sebelum wafatnya pernah berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi kita menyuruhnya masuk ke dalam Islam dan mengucapkan la ilaha illallah, Abu Thalib mengatakan, laula an tu'ayyirani quraish yaquluna inna ma hamalahu ala dhalika aljaza' la aqrartu biha 'ainak. Wahai ponakanku, kalau bukan karena aku takut khawatir. Kaum musyrikin Quraisy berkata bahwa Abu Talib masuk ke dalam Islam itu karena dia sudah sakit parah. Tentu aku akan membahagiakan engkau dengan masuk ke dalam Islam ini. Artinya dia khawatir. Dia khawatir akan ditinggali, akan dicela oleh kaum musyrikin. Nah, juga ada beberapa bait syair yang diucapkan oleh Abu Talib yang menunjukkan bahwa dia mengakui kebenaran dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh ponakannya. Walaula khasyatu masabbatin la ra'aitani li samhan lidzalika samhan mubina. Seandainya aku tidak khawatir dicela dan dicemoohi oleh masyarakat Mekah, maka tentu aku akan memeluk agamamu dengan hati yang lapang ini. Walaqad alimtu annaha khairu adyani tahta adimi sama. Aku sudah tahu agama yang kau bawa ini adalah sebaik-baik agama yang ada di bawah kolong langit. Nah, ketika Abu Talib telah meninggal dunia, paman Nabi SAW yang satu lagi, yaitu yang bernama Abbas, saudara kandungnya Abu Talib ini, ia sempat berkata kepada Nabi SAW, "Ma aghnaita an ammik?" Wahai Muhammad, kamu tidak memberikan manfaat apapun kepada pamanmu. Fa innahu kana yahutuka wa yaghdhabu laka, padahal selama ini dia merawatmu, dia mengasuhmu, dia memberi makan, yang memberikan tempat tinggal, yang menjaga, yang menolong, marah demi membelamu dan menjaga kamu berdakwah. Sekarang apa yang telah kamu balas untuknya? Dia mati sebagai orang kafir, musyrik dan terancam dengan neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Huwa fi dhahdahin minan nar." Dia berada di dalam azab yang paling ringan. Diringankan azabnya di dalam api neraka karenaku. "Walau la ana lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, ini menunjukkan bolehnya menggunakan kalau bukan dengan makna sebab. Kalau bukan karena aku, sungguh dia telah berada di dalam kera api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang pamannya ini, "Ahwanu ahli an-nari 'adzaban Abu Talib." Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah pamanku Abu Talib. Wahwa munta'ilun bina'alaini yaghni minhuma dibahu. Dia diazab dengan memakai kedua sendal yang membuat otak, yang membuat otaknya mendidih dan meleleh. Ini adalah azab yang paling ringan di dalam api neraka dan itu yang diberikan kepada Abu Talib. Nah, berikut ini beberapa faedah yang dapat kita petik dari kematian Abu Talib di atas kesyirikan dan kekufuran, sedangkan ia sangat mencintai, sangat menyayangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ialah yang telah merawat, membesar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi nabi, sampai menjadi rasul. Dia pula yang menikahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam serta menolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Ya, dia meninggal pada tahun ke-10 dari kenabian dan umurnya 80 tahun kurang lebih. Ya. Dia sangat menolong dan membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekalipun dia berada di atas kesyirikannya dan mati di atasnya. Berikut ini beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah wafatnya Abu Talib di atas kesyirikan dan kekufuran, yang saya nukilkan dari kitab Fiqh Sirah karya Profesor Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zabat, seorang profesor fikih muqaran di Ma'ad Al-Ali lil Qadha. Ya, beliau seorang pengajar senior untuk para calon qadhi. Ya, naam. Yang pertama kata beliau, "A'zamu hadhihi al-kalimati la ilaha illa Allah allati tadidu biha al-arab wal ajam." Pelajaran pertama yang dapat kita petik dari kisah ini adalah keagungan dan kemuliaan kalimat La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang orang Arab dan non-Arab harus mengucapkannya, harus meyakininya, dan harus menjalankan konsekuensinya tanpa terkecuali. Yang Arab maupun non-Arab wajib mengucapkan ini. Wa yuhaju biha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ammihi law qalaha. Sebuah kalimat yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa membela pamannya seandainya dia mengucapkannya. Hadhihi al-kalimah hiya shahadatut tauhid allati hiya ifradullah bil ibadah. Kalimat la ilaha illallah adalah persaksian tentang keesaan Allah jalla wa ala. Kalimat yang menuntut kita mengesakan Allah jalla wa ala dengan ibadah. Faman afrada Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadati faqad istaraha 'an 'ubudiyyatil khalqi wan nadhri ila ma fi aydihim. Barang siapa yang mengesakan Allah jalla wa ala dengan ibadah, dan kita tidak diciptakan kecuali untuk beribadah hanya kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Barang siapa yang telah mengesakan Allah dengan ibadah, tiada yang dia tuju dengan suatu ibadah kecuali Allah Jalla wa'ala. Dia tidak memalingkan satupun ibadah kepada selainnya, maka sungguh dia telah memerdekakan dirinya dari perbudakan kepada makhluk dan melihat kepada apa yang ada di tangan mereka. Wa tahqiqut tauhid huwa ma'rifatuh. Perasasian tauhid itu adalah dengan mengenal Allah. Wa tila'u ala haqiqati wal qiyamu biha ilman wa amala. Dia benar-benar memahami ma'rifatullah dan merealisasikan pengetahuannya tentang Allah jalla wa ala. Wa haqiqatu dhalik injizabi ruhi ila Allahi mahabbatan wa khawfan wa inabatan wa tawakkulan wa du'aan wa ikhlasan wa ijlalan wa haibatan wa ta'ziman wa ibadatan. Bukti seseorang benar-benar telah merasasikan tauhidnya kepada Allah, dia benar-benar telah mengenal Allah Jalla wa'ala dan benar-benar telah menjalankan konsekuensi dari pengetahuannya tentang Allah adalah dengan menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala dengan cinta, rasa takut, taubat, tawakal, menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah, berdoa, ikhlas, pengagungan, haibah, ketakutan, wa ta'ziman, mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah, wa bil jumlah fala yakunu fi qalbihi syai'un ghairillah. Dan secara umum tiada selain Allah di dalam hatinya. Wala iradah liman haram Allah, dia tidak ada lagi keinginan untuk melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Wala karahah lima amar Allah, dia tidak akan membenci sesuatu yang Allah perintahkan. Wadhalika huwa haqiqatu la ilaha illallah. Dengan itu dia telah merealisasikan kalimat la ilaha illallah yang Nabi SAW katakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang la ilaha illallah ada kalimat terakhir yang keluar dari mulutnya ketika dia meninggalkan dunia, maka pasti masuk syurga. Ini maknanya, bukan sekedar mengucapkannya tanpa memahami makna dan konsekuensinya serta menjalankannya. Pelajaran kedua yang dapat kita petik dari kisah kematian Abu Talib di atas kesyirikan dan kekufurannya, kata Syekh, adalah min mawqifil kuffar hinama qabilu i'ta'al kalimatin lati talabaha Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma adraku anna al-matluba huwa qawlu la ilaha illallah nakalu wa taraja'u wa qalu aturidu an taj'al al-alihata ilahan wahida fahum yadrikuna ma'naha. Kita dapat melihat dari sikapnya orang-orang kafir kepada kalimat la ilaha illallah, ketika mereka diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian setelah itu mereka mengetahui dan baru sadar bahawa konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah adalah tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh lagi menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Tidak boleh lagi bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Ibadah itu harus dimurnikan untuk Allah. Nakalu wa taraja'u. Maka mereka pun enggan mengucapkannya. Di dalam surat As-Saffat, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan tatkala dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka bersikap sombong, menolaknya. Dan dalam awal surat Sad, Allah menyebutkan bahwa mereka ketika disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un 'ajab. Apakah Muhammad ini akan menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini menjadi satu, di mana yang selama ini kita beribadah kepada Allah dan juga kepada selainnya, sekarang karena telah mengucapkan la ilaha illallah kita tidak boleh lagi beribadah kecuali hanya satu sesembahan yaitu Allah. Inna hadza la syai'un 'ajab. Ini sesuatu yang aneh. Mereka tidak menolak ajakan untuk beribadah kepada Allah, tetapi yang mereka tolak adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak boleh lagi beribadah kepada selain Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka memahami makna la ilaha illallah dan mengetahui konsekuensinya. Yang mana di antara konsekuensinya adalah min tarkil authanil lati yaqufuna hawlaha wa yad'unaha min dunillah. Mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang diibadahi selain Allah yang selama ini mereka tawaf di sekelilingnya, dan yang selama ini mereka berdoa kepadanya selain Allah Jalla wa Ala. Maka kata Syekh, fa haula'i al-musyrikun a'rafu bi hadhihi al-kalimah min kathiri min an-nas alladhina yaquluna la ilaha illallah thumma yunqidunaha bi 'amalihim. Sungguh kaum musyrikin di masa itu lebih tahu, lebih paham terhadap kalimat la ilaha illallah daripada sebagian besar manusia hari ini yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka justru melakukan pembatal-pembatal la ilaha illallah dengan perbuatan mereka. Hinama yaqufuna hawla al-qubur, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi setelah itu mereka tawaf di sisi kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan keramat. Padahal tawaf adalah ibadah, dan yang namanya ibadah tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah yang membuat kaum musyrikin dahulu enggan mengucapkannya. Tetapi di hari ini, banyak dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi di waktu yang sama, dia membatalkan kalimat la ilaha illallah dengan memalingkan ibadah kepada selain Allah. Seperti kata Syekh, hinama yatufuna hawla al-qubur, mereka tawaf di sekeliling kuburan. Aw yad'unaha, berdoa kepada yang ada di dalam kuburan tersebut. Aw yuqdimuna laha al-qarabin wa yarjuna naf'aha, aw yarjuna naf'aha. Mereka menyembelih di kuburan tersebut, mereka berharap manfaat dari kuburan tersebut. Aw yakhafuna dharraha, mereka juga takut apabila wali yang ada dalam kuburan keramat tersebut akan membahayakan mereka, akan marah kalau mereka tidak melakukan ritual ini dan ritual itu. Sebenarnya mereka takut rezekinya akan berkurang, akan mendapatkan gangguan di tengah laut apabila tidak melakukan penyembelihan kepada laut. Ini semuanya adalah pembatal la ilaha illallah. Sehingga kata Syekh, bal min haula'i man yatufuna haula al-qubur wa huwa yaqulu la ilaha illallah. Yang anehnya lagi adalah sebagian manusia yang tawaf di sekeliling kuburan dan dia sambil mengucapkan la ilaha illallah, padahal kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut menuntut dia untuk tidak melakukan perbuatan yang syirik tersebut. Sambil keliling kuburan, sambil tawaf di kuburan, dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa huwa la yadri madan tanaqud bainal qawli wal amal. Dia tak sadar bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang kontradiksi. Kontradiksi antara ucapan yang sedang dia ucapkan yaitu la ilaha illallah dan ucapan dan perbuatan yang sedang dia lakukan yaitu tawaf kepada selain Allah Jalla wa Ala. At-tauhid huwa khulasatuhu da'watul anbiya kaffah. Tauhid adalah intisari dakwah yang dibawa oleh para nabi secara keseluruhan. Man ja'a bihi naja, barang siapa yang bertemu dengan Allah membawa tauhid, dia akan sukses dunia akhirat, dia akan bahagia. Wa man asyraka billahi fa inna Allah ta'ala yaqul, tetapi barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Jalla wa'ala juga berfirman di dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan nabi-nabi sebelum engkau, apabila dirimu berbuat syirik, maka seluruh ibadah yang telah engkau kerjakan seumur hidupmu akan hangus dan kelak engkau akan merugi. Di dalam surat At-Taubah, Allah Jalla wa'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhu ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat syirik. Setelah Allah bercerita tentang beberapa para nabi dan para rasul yang telah Allah jauhkan dari syirik sebelum mereka menjadi nabi dan rasul Allah, Allah katakan kepada mereka, seandainya mereka berbuat syirik besar, maka seluruh ibadah yang telah mereka kerjakan seumur hidup akan hangus. Itulah bahayanya syirik. Dan betapa besarnya keutamaan tauhid apabila seorang mati membawanya ketika menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis qudisi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau datang kepadaku membawa dosa seluas dunia, tetapi engkau datang kepadaku tidak membawa dosa syirik, artinya dia telah bertobat darinya sebelum matinya, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan seluas dunia pula. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adzziba man la yushriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba-hamba yang Allah wajibkan atas dirinya adalah Allah tidak akan menyiksa siapa saja yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari kisah kematian Abu Talib di atas kesyirikan dan kekufuran, kata penulis adalah, la'allana natasa'alu 'anil hikmah min baqa'i Abi Talib 'ala dini qaumihi wa mautihi 'ala dhalik رغم ما قام به من نصرة ودفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, apa sih hikmah Abu Talib meninggal di atas agama kaumnya dan mati di atas kekufurannya, padahal sebelumnya dia menolong dan membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Umar dan selainnya diberikan hidayah masuk ke dalam Islam, padahal mereka sebelumnya sangat kejam, sangat bengis terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Sedangkan Abu Talib yang tidak pernah mengganggu kaum muslimin, tidak pernah menyiksa kaum muslimin, bahkan menolong dan membela dakwah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai ponakannya, justru mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Apa hikmahnya? Sebelum saya bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir yang disampaikan oleh penulis di sini, ada sebuah faedah yang penting untuk kita ketahui terlebih dahulu, bahwa kecintaan Abu Talib terhadap Nabi kita, pembelaan dia terhadap dakwah yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, itu karena unsur kekeluargaan, bukan karena cintanya dia kepada Nabi kita karena Allah. Itu ya, itu yang membuat Abu Talib tidak mendapatkan hidayah. dia sangat setia kepada Nabi kita. Tetapi unsurnya kaumiyah, kesukuan, sebagai ponakannya, sebagai anaknya. Dan dia dalam keadaan kafir. Maka kata Imam Ibnu Katsir, "Inna Allaha imtahana qalbahu." Ai qalba Abi Thalib bi hubbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hubban tabi'iyan la syar'iyan. Karena Allah Jalla wa Ala telah menguji hati Abu Thalib dengan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia membela dan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan rela dia mendapatkan sebagian perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum musyrikin yang menokohkan dirinya. Tetapi itu semuanya hubban tabi'iyan, cinta yang tabi'i, cinta yang sifatnya karena tabiat seorang paman yang mencintai anaknya. La syar'iyan, bukan karena agama Allah, bukan dibangun di atas agama Allah. Wa kana istimraruhu ala dini qaumihi min hikmatillahi ta'ala wa mimma sana'ahu li rasulihi min al-himayah. Dan hikmah dia masih tetap di atas kekufuran dan mati di atas agama kaumnya, hikmah Allah di balik itu sangatlah besar, yaitu untuk menjaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari tangan kaum musyrikin. Karena seandainya dia sempat Islam, maka kaum musyrikin tidak lagi segan kepadanya. Maka dengan itu mereka akan membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Abu Thalib. Tetapi dengan bertahannya Abu Thalib di atas kekufuran, maka kaum musyrikin walaupun marah kepada Abu Thalib, tetap tidak berani membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ponakannya Abu Thalib, tokoh yang mereka tokohkan. Tapi coba kalau sempat Abu Thalib masuk Islam, maka tiada lagi penghalang yang menghalangi kaum musyrikin untuk membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, perintah untuk memenggal leher Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah dilakukan oleh tokoh-tokoh musyrik Mekah kecuali setelah kematian Abu Thalib. Sebelumnya walaupun Nabi kita dicela dan terkadang dilempari kotoran itu pun oleh pamannya sendiri Abu Lahab, tapi mereka tidak sampai berani dan tidak sampai mau membunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mengingat Abu Thalib yang merupakan paman Nabi kita yang merawat, yang mengasuh dan sangat mencintai Nabi kita, ya, masih hidup dan siap pasang badan dan rela menghilangkan nyawanya demi menjaga ponakannya tersebut. Ini antara hikmahnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan Dia pun memilih sesuai dengan kehendaknya. Oleh karenanya Imam Ibn Al-Qayyim rahimallahu taala mengatakan, wa kana min hikmati ahkamil hakimin baqa'uhu ala dini qaumi. Merupakan hikmah dari Allah yang maha hikmah adalah Allah membiarkan Abu Thalib tetap di atas agama kaumnya. Lima fi dzalika minal masalih allati tabdu liman ta'ammalaha. Karena maslahat banyak yang bisa diketahui oleh siapa saja yang mencermatinya. Coba kalau dari tahun pertama Nabi berdakwah di Mekah, Abu Thalib sudah langsung masuk Islam, sudah selesai dakwah Nabi, sudah dibunuh Nabi, langsung disiksa, langsung dibunuh bersamaan dengan Abu Thalib. Allah Maha Hikmah. Pelajaran keempat yang dapat kita petik dari hadis yang menerangkan keseriusan dan semangat yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Thalib, paman yang sangat mencintainya, masuk ke dalam Islam di detik-detik terakhirnya, di waktu menjelang wafatnya, memberikan pelajaran kepada kita pengaruh buruk teman yang buruk yang menjadi sebab Abu Thalib enggan mengucap la ilaha illallah dan masuk ke dalam Islam di saat ponakan yang sangat ia cintai dan telah ia yakini kebenaran dakwah yang dia bawa adalah dua tokoh, dua sahabat dekatnya dari kaum musyrikin, Abu Jahal dan Abdullah ibnu Umayyah. Sehingga setiap kali Nabi kita SAW berkata, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan membela engkau di sisi Allah Jalla wa'ala, langsung mereka bantah. Ini berhadap-hadapan ini, ya. Nabi belah dari sebelahnya Abu Talib dan Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah juga berada di sisi Abu Talib yang di depan Nabi SAW. Setiap kali Nabi mengucapkan, ya paman, ucapkan la ilaha illallah. Ya, karena Abu Talib hampir meninggal dunia, sudah sakit parah. Langsung mereka kalter dan mereka bantah. Wahai Abu Talib, kamu akan tinggalkan agama nenek moyangmu? Sebuah agama yang selama ini kita berada di atasnya, menyuruh manusia untuk tetap di atasnya, dan karenanya kita ditokohkan oleh seluruh bangsa Arab. Sekarang engkau akan meninggalkannya, sehingga membuat dirinya lupa bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Karena orang kalau masih memikirkan kehidupan dunia dan menganggap dirinya masih panjang umurnya, dia akan mempertimbangkan banyak pertimbangan untuk memeluk agama Allah Jalla wa'ala. Dia akan khawatir ketokohannya hilang, dia khawatir jabatannya akan dicopot, dan dia khawatir nama baiknya akan hancur, khawatir akan dicela oleh manusia. Beda halnya dengan orang yang sudah tidak lagi menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya. Dan salah satu sebab yang demikian itu adalah orang yang berada di sisi kita, teman duduk yang buruk. Sebab teman duduk yang buruk, Abu Talib mati di atas kekufurannya, mati di atas kesyirikannya, sedangkan Nabi kita berada di sisinya. Sedangkan Nabi kita berada di sisinya dan menyeru dia untuk masuk ke dalam Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang sehari-harinya teman duduknya orang yang buruk? Sudah teman duduknya rata-rata orang yang buruk, dan dia pun tidak pernah duduk dengan orang yang baik. Orang yang baik atau orang yang masih ada orang baik di sisinya, tetapi juga ada orang-orang buruk yang lebih banyak di sisinya, itu bisa membuat dia menyimpang, mati su'ul khatimah. Padahal orang yang baik di sisinya adalah Rasulullah, utusan Allah. Tetapi tatkala yang berada di sisi, teman buruk yang berada di sisinya lebih banyak dan lebih dia pentingkan, membuat dia mati su'ul khatimah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sehari-harinya teman duduknya adalah orang-orang yang buruk, dan tidak ada satupun orang yang saleh menjadi teman duduknya? Maka jauh lebih dikhawatirkan lagi dia mati su'ul khatimah. Ini Abu Talib, ada Nabi di sisinya, bisa mati su'ul khatimah, mati di atas kesyirikan dan kekufuran. Karena ada dua teman duduk buruk di sisinya, Abu Jahal, Abdullah dan Abdullah bin Umayyah, yang menyeru dia kepada kesyirikan, kebid'ahan, dan melarangnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Apalagi orang-orang yang sehari-harinya duduk dengan teman-teman yang buruk dan tidak pernah atau jarang berada di sisi orang-orang yang saleh. Dan fakta membuktikan itu. Keistiqomahan yang telah dia capai puluhan atau belasan tahun hilang dalam waktu yang pendek, dalam waktu yang singkat, semenjak dia berteman duduk dengan orang-orang yang buruk. Awal-awalnya cukur jenggot, hanya dengan beberapa kali duduk, jenggot yang telah dia pelihara bertahun-tahun hilang. Hanya dengan beberapa kali duduk dengan teman-teman yang buruk, celana cingkrang yang sudah dia pertahankan bertahun-tahun, dan karena itu dia meninggalkan pekerjaannya dahulu, menjadi hilang lagi. Subhanallah. Yang sebelumnya dia sudah menjauhkan dirinya dari musik, dari zina, dari uang haram, dari dosa jangkrik bos, hanya dengan beberapa kali duduk dengan Abu Nawas CS, dia kembali melakukannya. Makanya Nabi SAW menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih, agama seseorang itu ada di tangan orang terdekatnya, orang yang ia cintai, orang yang ia senangi, yang selalu bersamanya. As-sahib sahib sahabat itu menyambar, Maka Nabi katakan falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Hendaknya salah satu di antara kalian melihat siapa orang yang selalu berada di sisinya. Siapa teman dekatnya? Siapa sahabatnya? Yang kita bicarakan adalah sahabat, teman duduk, bukan sekedar relasi dan kenalan. Karena Nabi pun berrelasi, berpartner bisnis dengan kaum musyrikin, dengan Yahudi, Nasara, dan berinteraksi dalam urusan dunia dengan mereka. Tetapi yang sedang kita bicarakan adalah siapa teman duduk Anda, siapa sahabat Anda sehari-hari. Dialah syurga dan neraka Anda. Dan sebagian ulama salah mengatakan dinuka huwa lahmuka wa damuk, agamamu adalah darah dagingmu. Tidak ada satu pun di antara kita yang rela memberikan darah dagingnya kepada sahabat terbaiknya, walaupun mereka mengatakan jua korsa dan loyalitas tanpa batas. Tapi tidak ada satu pun yang mau memberikan darah dan dagingnya kepada teman letingnya, kepada komandannya. Demikian juga komandan untuk anak buah, tidak ada yang, bahkan untuk orang tuanya pun tidak ada yang berani memberikannya. Nah, agamamu itu, kata ulama salaf, damuka wa lahmuk, dia adalah darah dagingmu. Dia adalah modal engkau mati husnul khotimah, modal kamu selamat dari azab di alam barzah. Agamamu adalah modal engkau meraih syurga Allah dan modal engkau diselamatkan dari neraka. Kok justru kita korbankan demi teman-teman duduk kita sehari-hari? Terlalu rendah cita-cita kita, terlalu lemah iman kita. Sungguh kita tidak memiliki jati diri dalam kehidupan ini kalau demi mereka kita rela membuang dan mengorbankan agama kita. 6. Sehingga kata Syekh, qatalallahu ashabis su, semoga Allah menjauhkan kita dari sahabat-sahabat yang buruk. Ya. Karena mereka lah yang menjadi sebab seseorang mati sul khatimah. Seorang melepaskan keistiqamah yang telah dia pertahankan bertahun-tahun sebelumnya. Nah, tak sedikit sebagian pemuda yang dulunya istiqamah, masya Allah, menjaga salat 5 waktu berjamaah, rajin ngaji, dia percaya diri dengan nilai-nilai Islam dan sunnah yang ada pada dirinya. Hanya dengan beberapa kali duduk dengan teman-teman lamanya, dengan teman-temannya yang suka keluar masuk diskotik, yang tidak menjaga salat, yang suka makan uang haram, nilai-nilai agama yang selama ini dia pertahankan bertahun-tahun, dan bahkan sebelumnya karena nilai-nilai agama tersebut dia meninggalkan pekerjaannya yang menjanjikan, sekarang justru hilang dan dia korbankan demi teman-teman duduknya karena enggak enakan dengan mereka. Kalau saya berjenggot dan celana cingkrang, kalau saya tidak mau merokok, kalau saya enggak mau ikut masuk ke dalam diskotik, enggak mau setia dengan dia, saya enggak akan dia ajak ngopi bareng, saya enggak bisa gabung gowes bareng, enggak bisa jogging bareng, saya enggak dapat proyek, tender saya enggak bakal menang, PL enggak bakal dapat, dan sebagainya. Sungguh rendah cita-cita kita. Sungguh kita adalah orang-orang yang tidak punya jati diri dalam menjalani kehidupan ini. Apakah kita ragu bahwa Allah yang memberikan perintah dan larangan kepada kita, dia sebagai Rabbul Alamin? Anda ragu bahwa Tuhan Anda adalah innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun? Kehidupan dan kematian kita hanya di tangannya. Kekayaan, kemiskinan, kesehatan, kesakitan, kesengsaraan dan kebahagiaan itu hanya di tangannya dan tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dia lelaki ataukah wanita, dicela, dicaci maki, ditinggal, diboikot, dipersuksi atau dimusuh, dipersekusi atau dimusuhi oleh seluruh manusia di dunia, bahkan kalau dia amila salihan, melakukan amal saleh, wahwa mukmin,